Caretana para rasul bab peto. Imam Agung ada bu ke Stefanus. Apa bener seko cagi orang jeria? Debuna Stefanus. Tantretan sareng pak bapak satejena. Ngireng biar saaki. Sebelune pon bengetuana sampian sareng kaule. Engki panika Ibrahim. Ngele kaharan. Ebekto salerana alengki Mesopotamia. Ala simolje rabu kasalerana. Laju ada bu. Tina aki negara ben lebelena bekna. Pas entar ka negara se'e tutua kia bi sengko. Teti Ibrahim adikelaki negara Kastim. Terus ngele kaharan. Saampone pon ramana Ibrahim sete. Sarang ala Ibrahim e pangale ka negara panika. Sesamaken e kalengki itan tretan sarang pak bapak satejena. Ebekto ke panika. Tadek bagian negara panika. Se'e parengaki ka Ibrahim sarang ala. Mas kesakelan Ibrahim tak eparingi. Namung ala ajanci maringa kia tanah panika. Epada dia ka aku ngana Ibrahim sarang toronana. Ebekto ke panika. Ibrahim tak keagungan potra. Namung panika seedebuaki ala ka Ibrahim. Toronana bekna bekal detia orang manca e negerena orang lain. Bi reng orang e negera jaria. Toronana bekna bekal ece-ece-e ben eseksa epakejem. 400 tahun abite. Tapi sengko ngokoma bangsa senga tunor toronana bekna jaria. Bensa alana jaria, toronana bekna bekal kaluarah dari negara jaria, ben bekal nyembek ka sengko e kenangan ria. Saampone pon kepanika, ala ngesaaki perjanjian kepanika, kala ben opacara sonat. Teti, saampone pon isa, potrana Ibrahim lahir, sarang Ibrahim e sonat e bekto aumor belung are. Saampona genika, potrana Isa, engki panika Yakub, sarang Isa esonat jugen. Ben Yakub jugen nyunat potrana sedublas orang. Engki panika, seteti bengatuana bangsa Yahudi. Bengatuana abdina sarang panjenengan kepanika ereka Yusuf. Kantos Yusuf ejual epeteti tunor e Mesir. Namung Yusuf esarengi Allah. Epalolos dari satu jenaka sosaana. Ebekto ngadep ka Firaun, Rato Mesir. Sarang ala Yusuf eparengi putih sesae sarang kebijaksanaan. Kantos sarang Firaun epateti gubernur e negara Mesir sarang epangobesai karatona Firaun. Saampona kepanika bedelai praja esa negara Mesir sarang Kanaan. Kantos oreng pada sangat nyangsara odikna. Bengetawana abdina sarang panjenengan tak mangki seetade. Teti ebekto Yakob miarsa je e Mesir bedegandung. Trapotrana engki panika bengetuana abtina sarang panjenengan sateje epakon entar ka Mesir ka angkui de adena ebektomios kadu kaliana Yusuf apareng oning ka tantretana je salerana kepanika Yusuf ebekto kepanika puru rato Mesir ngageli kalebelena Yusuf saampona kepanika Yusuf ngatore kabar karamana engki panika Yakub. Epakon ngale ke Mesir sarang satejena lebelena. Satejena bedepetong pololema oreng. Teti Yakub laju ngale ke Mesir. E Mesir kepanika, Yakub sarang bengatuana, abtina sarang pancenengan sateje. Pada sete, jenasai pon sateje, efek takasikem. E saryaki e pasarian seepon tut Ibrahim dari suku bangsa Hemor esikem. E bekto ampon parak napa abektona. Ala alam pa aki janjina ka Ibrahim, bangsa abdina e Mesir ampon atam bebenyak. Dibudina, Mesir e parenta sarang rato seta oning ka Yusuf. Sarang rato kepanika, bangsa abdina e cokocok. Bengatua abdina e kaniyaje e pakejem. Cik bebe cik seki puru lahir e pakon buang, sopaje tak tauros, sarang dibudina terus mate. E bekto kepanika, Musa lahir. Bebe cik kepanika, cik baguse. Telo bulan abiteh e piara e compok naramana. Saampona kepanika laju e buang. Pas e pangki potrena Firaun. Terus e pondut. Laju e piara akat di potrena tibi. Sateje elmona bangsa Mesir e yacera kika kanak kepanika. Kantos Musa teti oreng secek kobesana. E delem debuna sarang lalampa anak. E bekto Yuswana 40 tahun. Musa terongola dena kabedena bangsana. Oreng Israel. Musa ngolati bedeka seorang seekan aja orang Mesir. Musa nolengi orang kepanika. Tining seorang Mesir epate. Caepon Musa bengsana esangku ngartia. je Allah ngagem salerana kaangkui mabebasa bangsana kepanika. Namong nyatana bangsana tak ngerti. Kalaguana Musa ngolati orang Israel kadua akeket. Musa aih tiar misa ase kadua kepanika. Debuna. Sampian sataretan aponapa mi atokar. Tapi sarang orang semokol kancana gele, Musa ejungka aki kepengkir sambi ngocak. Sapa se metetibe na pemimpinna ben hakema orang Israel? Apa bibe na sengko epatiana kia akan tebe na semate orang Mesir beeri rua? Ebek to miarsa ocana orang kepanika. Musa la cuburu dari Mesir, terus alengki e negere Median. Eka disa, Musa keagungan potra dedua. Saampona oleh 40 tahun, pas bede malaikat rabu ka Musa era ara estina gunung Sinai. Malaikat kepanika rabu edelem apoi eomput serpeng. Musa heran ngolati kepanika. Kantos nyantir kasetina tero oninga ponapa kepanika. Musa lacu miyarsa pangeran adebu. Sengko ria alana bengatuana bekna. Sengko alana Ibrahim, Isak ben Yakub. Musa ngeter ketakoan. Kantos tak bengal ngolati pole kaomput gele. Pangeran lacu adebu pole. Buka sandala bekna, sabab tanah seedite bekna jeria, tanah si soce. Sengkok lanang ale'e, kasangsaraan natang umat e Mesir. Sengkok langiding serona, ben sengkok toron malolo setang umat jeria dari kasangsaraan na. Satia, mara bi sengkok bekna iotosa abelika Mesir. Musa panika Musa seta iya kue sarang bangsa Israel. Sarang etolak kalaben ocak sapanika. Sapa sematiti bekna pamimpina ben hakima orang Israel? Namung pacet Musa kepanika seotos Allah. Bede mimpin sarang malolosa bangsana. Kelaben bentuana malaikat serabu kaselerana. Edelem obut serbang kaisa. Musa kepanika semimpin orang Israel keluar dari negara Mesir. Kelaben mebede keajiban-keajiban sarang keanean-keanean neng e Mesir. Sarang etasek galagas. Sarang era-ara saabite. 40 tahun. Musa kepanika si adebu ke bangsa Israel. Bi ala bena eparingana nabi seepele dari antarana bena tibi. Akan tasemele sengkok riak. Musa kepanika seengak tengahana bangsa Israel esegera bedi. Dedi parantarana malaikat si abu debu kasalerana. E gunung Sinai sarang bengatuana kaule sarang sampian satejena. Musa kepanika sinerema dari ala bertasi odi. Si epakon ponapak kakaule sarang sampian. Senare sapanika, bengatuana kaule sarang sampian seteje, tak kasokan atorok kasalerana. Nolak salerana, sarang tero abelia ke Mesir. Cae ponreng oreng kepanika ke Harun. Tore kaule bediaki bedibe kangkui mimpin kaule seteje. Sabab kaule seteje ampon tak uning pole, ponapa si katetian kamosa si abekta kaule dari Mesir ka Isa samaken. Ebek to kepanika, reng oreng gele laju akebei arca arupa pesapian. Laju ngatoraki kurban ke arca kepanika, serta apesta kaangkui moce bereng kebeyan netiwi. Dedi omat kepanika sarang ala etinggalaki, epaneng nyembetang bintang elangi. Kepanika ampon cocok sarang seetoles edelem keta pepi nabi, seamunyi sapanika. Hei reng oreng Israel! Beni yatorakia kesengkok bekna nyambeli ben ngurbanaki keben esegera bedi 40 tahun abite. Kemah brahala molok seebeki bebekna ben arcana refan. Bintang brahalana bekna. Jaria ca arca seeka kebei bekna kangkui esempe bekna. Teti bi sengkok bekna ebuanga kacauna kaluarana negara bebil. Kemah seeka lengki alamun rabu kangak tengak na manusia bede ebenga tuana sampian sarang kaula esa gerebedi. Kemah kepanika ebedi menurut debuna ala kamusa. Ben menurut contoh seepaula di sarang ala kamusa. Saampona kepanika kemah gele satrosa ebekta sarang benga tuana kaula sarang sampian ebekto omat Israel asarang Yusa. Entar arbu negerana sampian sarang kaula panika. Dari kakobesaana sabengsa seeyojuk sarang ala eade nakaule sarang sampian. Kemah kepanika terus esabe eka disa kantos jemana Daud. Daud meseneng panggilian na ala sarang nyoon etika ala abedia kia padeleman minangka kelenggian na ala seesempe Yakub. Namung Sulaiman sematik padeleman na ala kepanika. namung Allah semaha agung tak alegi edelem compok bediana manusia. Sabab edelem kitab Nabi etoles sapanika. Langit tang ketujuan, ben bumi tang penongkoan. Sengko eke bayakia bengko apa bibekna? Edima seeken nengana sengko istirahat. Ku tak sengko tibi se agebay sapereng sebedaria. Jeria tebuna Allah. Sampian seteja cek cengkalah tantretan. Cak na Stefanus pole. Cek melarate se atau roah kadebuna Allah. Kopeng kopok kadebuna Allah. Sampian tadak bita na sereng para bengetuana roster-rosan alaben karona Allah. Bak badan Nabi se tak ikan aja sereng bengetuana sampian. Otosan-otosan Allah sejaman lambek ngaberagi cek abdina Allah seleres kaisa bedirabua. Satu jena epate ebi bengetuana sampian. Ben semakin sampian ahianat sereng mate abdina Allah kepanika. Kat malaikat apun manapak satu jena papa kuna Allah kesampian. Namung sampian tak atorok. Salana reng-oreng anggota nah mahkamah agama jeria ngeding. Sakabiana seedep wagi Stefanus gelek. Kabi pada arasa sake ate sarta pegel. Tapi Stefanus seeku besai rona Allah manteng kalange. Stefanus ngolatih kamul seena Allah ben Isa singatek ekangana Allah. Abes. Debuna Stefanus. Sengkok nangalek suarga abuka. Ben potrana manusia ngaduk ekangana Allah. Anggota nah mahkamah jeria pada notopi kopenga sambireng cerengan. Raju nyerang Stefanus areng bareng. Stefanus eret kaluar kota, laju egerucuk ben betok. Reng-oreng seneng aleh ketitian jeria. Nete pagih kelampina bengsebeng ka oreng ngodeh seanyama Saulus. Sebetara reng-oreng jeria egerucuk, Stefanus aera. Gusti Isa, tarima aki ro abdi dalem. Salah najer ya, laju asocut ben aera epakaja. Guste, tusa kak dinto, cek tanggung aki kareng oreng kak dinto. Samarena ada bukan rajer ya, laju sete.